Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa sharul umuri muhdathatuha fa inna kulla muhdathatin bid'a wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin fin nar amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, alhamdulillah kita bersyukur kabar Allah subhanahu wa ta'ala yang memudahkan kita pada kesempatan sore hari ini bisa kembali berkumpul di masjid ini. Satu pembahasan singkat yang akan kami sampaikan masih berkaitan dengan al-jannah, surga. Kali ini kita akan sampaikan tentang amalan-amalan yang disebutkan dalam dalil Al-Quran wa Sunnah yang dengan sebab itu seorang akan mendapatkan al-jannah. Amalan-amalan, ibadah-ibadah yang manakala kita melakukannya maka di situ terdapat janji dari Allah subhanahu wa ta'ala kita akan meraih al-jannah. Amalan itu sebagai sebab mendatangkan rahmatullah. Adapun masuknya seorang manusia ke dalam jannah adalah dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW beliau bersabda, saddidu wa qaribu wa'lamu annahu la yanju ahadukum bi'amalih. Saddidu wa qaribu, beribadahlah kalian, beramal solehlah kalian, namun ketahui tidak seorang pun di antara kalian selamat dari api neraka dan masuk ke dalam al-jannah semata hanya mengandalkan amalannya. Tidak. Qalu wa ma anta ya Rasulullah? Para sahabat bertanya, tidak pula engkau wahai Rasulullah? Naam. Wa ma ana? Ya, tidak pula aku. Illa yataghammadin Allah birahmat min fadl. Ya, tidak pula aku masuk ke dalam al-jannah semata mengandalkan amalannya. Tidak. Karena surga sangat mahal, sangat indah. Amalan kita sangat sedikit. Untuk bisa menjadikan barter amalan kita dengan jannah, tidak mungkin. Terus bagaimana beliau masuk dalam jannah? Karena Allah telah melimpahkan kepada beliau rahmahnya dan keutamaannya. Maka dengan sebab rahmatullah itu, beliau dipastikan masuk dalam al-jannah. Di sini ya kaum muslimin, Nabi SAW masuk ke dalam al-jannah dengan rahmah dari Allah Azza wa Jalla. Beliau mendapatkan rahmah itu karena sebab-sebab amalan-amalan ibadah yang dilakukan oleh beliau yang mendatangkan rahmatullah, mendatangkan izin dari Allah Azza wa Jal untuk masuk dalam al-jannah. Demikian pula kita, jikalau kita melakukan asbab-asbab tersebut, amalan-amalan tersebut yang dilalui oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dengan itu kita akan mendapatkan limpahan rahmah dari Allah. Dengan limpahan rahmah itu, kita akan mendapatkan izin untuk masuk ke dalam al-jannah. Nah, berikut ini kaum muslimin akan kami sampaikan dengan cepat beberapa amalan-amalan penting yang harus kita lakukan jikalau kita memang betul-betul mengharapkan al-jannah. Yang pertama adalah al-imanu billahi wa rusulihi wal yaumil akhir. beriman kepada Allah, kepada Rasul-Rasulnya, kepada Yaumul Akhir, dan iman-iman yang lainnya yang disebutkan dalam rukun iman yang 6. Dengan kalimat lain, beriman sepenuh hati terhadap rukun iman yang 6. Di antara ayatnya dalam surat Al-Hadid ayat yang ke-21. Surat Al-Hadid ayat yang ke-21. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati 'arduha ka'ardis samai wal ard. Uiddat lilladheena amanu billahi wa rusulihi. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu dzul fadlil 'adzim." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sabiqu, bersegeralah kalian." Bersegeralah kalian, yakni perintah untuk melakukan upaya, melakukan usaha, sebuah amalan-amalan yang mendatangkan kebaikan. "Sabiqu, bersegeralah kalian ila maghfiratin mir rabbikum, menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala Rabb kalian, wa jannatin, bersegera-segeralah kalian untuk melakukan upaya-upaya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Arduha, luasnya surga itu, ka'ardis samai wal ard, seluas langit-langit dan bumi-bumi. Surga itu disiapkan oleh Allah untuk siapa? Uiddat lilladheena aamanu billahi wa rusulihi. Surga itu disiapkan untuk orang yang beriman kepada Allah dan kepada rasul-rasulnya. Fadlun minallah. Surga itu adalah keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yu'tihi may yasha. Allah memberikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Sehingga seorang masuk ke dalam surga itu karena Allah yang melimpahkannya. Pemberian. Kamu masuk surga. Tidak bisa orang tersebut dengan sendirinya nuntut, saya harus masuk surga. Siapa kamu? Nuntut Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberikannya kepada siapa yang Allah kehendaki. Namun di sana ada sebab-sebab untuk bisa meraih rahmatullah, yang mana dengan itu Allah izinkan kita masuk ke dalam al-jannah. Di antaranya, amanu billahi wa rasulihi, beriman kepada Allah dan kepada para rasulnya. Tanpa itu tidak akan dikehendaki engkau masuk dalam al-jannah. Itu syarat untuk bisa masuk ke dalam al-jannah. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahim jami'an, disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari wa Muslim dari sahabat Ubadah bin Samit radhiyallahu an. Hadis yang akan kami sampaikan menunjukkan bahwasanya seorang masuk ke dalam al-jannah dengan sebab iman dan dengan sebab dia melakukan amalan-amalan yang menyebabkan ridha Allah Azza wa Jalla kepadanya. Kita bacakan hadisnya. Min hadis Ubadah bin Samit, dari sahabat Ubadah bin Samit radhiyallahu an. Qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa anna Isa Abdullah wa rasuluhu wa kalimatu al-qalil Maryam ruh min wal jannatu haqqun wa nar haqqun adkhalahu Allahul jannata ala ma kana minal amal. Muttafaqun alaih, riwayat Bukhari wa Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bersaksi dengan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah, tidak ada sekutu baginya. Ini yang pertama, iman kepada tauhidullah dan tidak menyekutukan dengan apapun. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, dan dia meyakini bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah dan utusannya. Iman kepada Rasul. Yang ketiga, dia pun meyakini anna Isa Abdullah wa rasuluhu, bahwa Nabi Isa itu adalah hambanya Allah dan utusannya. Bukan anaknya atau bukan titisannya, bukan. Hamba Allah Azza wa Jal. Ini keyakinan kita. Dan rasulnya Allah Azza wa Jal. Wa kalimat wal qali Maryam. Allah menciptakan Isa adalah dengan kalimat kun. Diberikan kepada Maryam, maka jadilah Isa di rahimnya Maryam dengan kalimat Allah kun fayakun, maka jadilah Isa di dalam rahimnya Maryam walaupun melalui hubungan badan suami istri. Atas kehendak Allah itu terjadi. Allah menyatakan dalam Al-Quran, innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Urusan Allah apabila menghendaki sesuatu itu tinggal mengatakan kun, jadilah, akan terjadi sesuatu itu sesuai dengan yang Allah Azza wa Jalla inginkan. Itu yang harus kita imani tentang Isa. Wa ruh minhu, ruh dari Allah, yakni ruh dari ruh-ruh yang Allah ciptakan sebagaimana ruh-ruh yang lainnya. Itu tentang Isa. Berarti mengimani Allah, ketauhidan Allah, mengimani tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau hamba Allah dan utusannya, dan mengimani tentang Isa. Kemudian yang keempat, wal jannata haqqun, mengimani surga adalah hak adanya. Wan nar haqqun, dan mengimani neraka itu benar adanya. Maka di akhir hadis ini Nabi mengatakan adkhalahullahul jannah, Allah akan memasukkannya ke dalam surga, ala ma kana minal amal, sesuai dengan kadar amalannya masing-masing. Adkhalahullahul jannah, Allah akan memasukkan dia ke dalam jannah. Lihat bahasanya, bukan dia masuk sendiri, tetapi Allah lah yang memberikan izin. Fulan masuk dalam jannah, fulan masuk ke dalam jannah, Allah yang memasukkannya. Ditempatkan di mana dia dalam surga? Ala ma kana minal amal, sesuai dengan kadar amalan-amalannya. Surga bertingkat-tingkat. Bertingkat-tingkatnya manusia dalam jannah itu tergantung dengan amalannya. Sehingga amalan ibadah itu menjadikan sebab mendatangkan rahmatullah dan menentukan kita akan berada di mana. Itu adalah tergantung dengan amalan perbuatan yang kita lakukan semasa kita di mana? Di dunia ini. Bisa difahami hadirin? Yang berikutnya kaum muslimin, pembahasannya adalah iman itu haruslah melahirkan amalan. Kalau ada orang mengatakan saya beriman kepada Allah, apa buktinya? Buktinya itu adalah amalan. Mentauhidkan Allah tanpa berbuat syirik, mentaati Allah dan tidak bermaksiat. Iman itu bukan hanya sekedar keyakinan, tok saya yakin, yakin. Terus ngapa? Ya orang ngapa-ngapa? Ya, itu bukan iman. Keyakinan itu berdampak, melakukan sesuatu yang mewujudkan imanmu itu benar. Misal contoh mengimani kenabian Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam. Buktinya apa? Saya mentaatinya. Saya mengamalkan perintahnya. Saya meyakini berita dari Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam. Saya mencontoh ibadah beliau. Ini bukti. Sehingga ingat, iman la budda bil amal. Iman yang bermanfaat itu adalah iman yang melahirkan amalan. Iman yang melahirkan apa? Amalan. Ada orang mengatakan, saya beriman, tapi saya enggak sholat. Benar tidak imannya? Tidak benar. Karena apa buktimu kamu beriman kepada Allah? Buktinya adalah menjalankan apa yang jadi perintahnya. Saya meyakini Allah adalah Rabbku. Terus bagaimana? Saya menyembahnya. Saya mentaatinya. Saya mengerjakan yang Allah fardukan kepadaku. Dan yang lainnya. Labudda bil amal. Iman akan bermanfaat jikalau melahirkan amalan. Disebutkan dalam beberapa ayat diantaranya. Dalam surat Al-Baqarah. Ayat yang ke-82. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ لَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Dan orang-orang yang beriman, وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, dan beramal saleh. Lihat gandengannya, iman digandengkan dengan amal saleh. Walladzina amanu wa amilus salihat, dan orang-orang yang beriman dan dia beramal saleh, ulaika, mereka itulah ashabul jannah, orang-orang yang akan menghuni surga. Hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Amalan itu ya kaum muslimin, sebagai bukti iman kita. Kalau ada orang yang beriman, beriman, beriman, beriman, namun kosong dari amalan, bahkan dia menentang, diperintahkan tidak dilakukan, dilarang malah dia kerjakan, ini iman dari sisi mana? Ini penentangan, bukan iman. Bedanya orang mukmin dan orang kafir ya dalam hal ini. Sehingga mari kita ya kaum muslimin memperhatikan amalan-amalan kita. Karena Allah sebutkan dalam banyak ayat. Digabungkan antara alladzina amanu wa amilus salihat. Alladzina amanu wa amilus salihat. Dalam surat yang lainnya. Disebutkan dalam surat Al-Kahfi. Ayat yang ke-102. Ayat yang ke-102. Nanti dilihat ya. Allah subhanahu wa ta'ala atas 107. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innal ladhina amanu wa amilus salihat kanat lahum jannatul firdausi nuzulan. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, innal ladhina amanu, lanjutannya, wa amilus salihat, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal saleh, kanat lahum jannatul firdaus, bagi mereka surga firdaus, nuzulan, sebagai tempat tinggalnya. Sebutkan dalam ayat yang lainnya, dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-25, Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan, وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ. Lihat kalimatnya. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kabar gembira. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا, berikan kabar gembira. Bagi siapa? لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, bagi orang yang beriman dan beramal saleh, annalahum jannat, bahwa bagi mereka taman-taman yang sangat indah dalam surga Allah, tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ayat yang semisal ini banyak. Antum bisa lihat di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat yang ke-57. Juga tersebut dalam surat yang lainnya, surat Al-A'raf ayat yang ke-42 sampai 43. Dan ayat-ayat yang lainnya. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Yang kedua, di antara sebab-sebab seorang masuk ke dalam al-jannah, kalau tadi beriman, yang disertakan amal soleh. Yang kedua yang kita sampaikan di sini adalah seorang itu harus beragama Islam. Harus beragama Islam. Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam amara Umar ayunadi finnas. Rasul memerintahkan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu an untuk menyebutkan kalimat ini di depan manusia dengan lantang, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk ke dalam jannah illal mu'minun, kecuali orang yang beriman. Disebutkan riwayat Imam Muslim, riwayat yang lainnya Bukhari wa Muslim dalam sahih keduanya, Nabi mengatakan la yadkhulul jannah illa nafsun muslimatun, tidak akan masuk ke dalam surga kecuali jiwa yang berislam. Nafsun muslimah, jiwa yang berislam. Faman mata ala ghairil islam fahuwa min ahli nar, barang siapa yang dia mati dalam keadaan kafir tidak beragama Islam, maka dipastikan dia ahlun nar. Dipastikan ahlun nar, karena dia kafir sampai mati. Adapun kalau orang yang kafir sekarang masih hidup, kita sebutkan dengan umum, orang yang kafir finnar. Adapun kalau kamunya, wallahu alam, semoga Allah berikan kepadamu taubat sebelum mati. Kalau per individu, tidak bisa kita mengklaim. Tetapi kalau secara umum, ya. Innal ladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikin fi nar jahannam, dan ayat-ayat yang lainnya. Orang-orang kafir dari kalangan kitab dan musyrikin fi nar jahannam, dalam neraka jahannam, ini umum. Kalau didapati seorang kafir non muslim sampai mati, betul-betul mati di atas kekafiran, itu sudah pasti neraka, Pak. Kenapa? Karena hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Bukhari Muslim di mana beliau mengatakan, "Wa man mata ala ghairi al-Islam fa huwa min ahli an-nar." Siapa yang mati di atas agama selain Islam, maka dia ahli an-nar, sebagaimana disebutkan dalam surat Ali Imran ayat yang ke-85. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa may yabtaghi ghairi al-Islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang beragama dengan selain Islam, maka tidak akan diterima kebaikannya sama sekali, dan kelak di akhirat dia termasuk orang yang rugi, alias finnar, di dalam neraka. Sehingga mari kita berislam dengan Islam yang betul-betul sesuai dengan bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-111 sampai 112. Al-Yahud dan Nasara, mereka mengklaim bahwa mereka adalah orang-orang yang Allah cintai, yang Allah ridai, yang diterima amalannya. Maka Allah bantah itu. Kemudian Allah sebutkan yang diterima oleh Allah adalah muslimin, ahlu tauhid. Allah berfirman dalam Al-Quran, waqalu, mereka al-Yahud dan Nasara ahlul kitab mengatakan, lai yadhulal jannah illa man kana hudan aw nasara, tidak akan masuk surga kecuali orang Yahudi dan Nasara. Klaim mereka seperti itu. Allah sebutkan bantahannya, tilka maniyuhum, itu hanya angan-angan mereka belaka. Itu hanya angan-angan mereka belaka. Kul hatu burhanakum in kuntum sadikin. Datangkan bukti kalau memang benar tidak akan masuk surga kecuali kalian saja ahlul kitab. Datangkan bukti. Mereka tidak bisa mendatangkan bukti. Tilka amaniyuhum, itu semata angan-angan dan harapan mereka belaka. Allah bantah dengan kalimat, bala man aslama wajhahu lillah wa huwa muhsinun falahu ajruhu inda rabbih wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Bahkan yang akan masuk ke dalam jannah adalah man aslama wajhahu, orang yang menyerahkan wajahnya kepada Allah, yakni bertauhid, muslimin, wa huwa muhsinun, dan dia beramal amalan-amalan kebaikan. Bagi mereka surga, bagi mereka jannah. Bukan Yahudi, bukan Nasara. Itu hanya angan-angan mereka belaka. Maka dari sini kaum muslimin, ada sebuah faedah penting untuk bisa meraih al-jannah, harus berislam. Kalau tidak berislam, maka dipastikan finnar. Bisa difahami? Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah Azza wa Jal adalah agama Islam. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Yang berikutnya adalah tahqiqut tauhidil khalis. Syarat untuk masuk ke dalam al-jannah yang ketiga yang bisa kami sampaikan adalah mewujudkan tauhid secara murni tanpa syirik. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Mu'adh bin Jabal radhiyallahu an, hadis yang ada dalam kitab Tauhid, sebutkan riwayat Imam Bukhari wa Muslim, qala Mu'adh wa kana radifu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala li Mu'adh wa kana radifuhu, Rasul berkata kepada Mu'adh ibn Jabal di saat Mu'ad membonceng Nabi alaihi salatu wasalam. Faqal, ya Mu'ad, wahai Mu'ad, qala labbaik ya Rasulullah wa sa'daik. Ya Rasulullah, aku penuhi panggilanmu. Itu kalau bahasa kita. Diulangi lagi sampai 3 kali. Ya Mu'ad, faqala labbaik ya Rasulullah wa sa'daik. Ini kalimat bahasa Arab yang sangat santun. Kalau kamu dipanggil oleh abimu, ya siapa? Ya Muhammad atau ya Ahmad atau yang lainnya. Engkau panggil dengan kalimat labbaik wa sa'daik. Aku penuhi panggilanmu, wahai abiku. Nah, hadirin yang kami muliakan, di ketiga kalinya Rasul mengatakan, qala ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah sidqan min qalbihi illa harramahullahu ala an-nar. Wahai Mu'ad, barang siapa yang bersaksi dengan kalimat la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah sidqan min qalbihi, betul-betul itu dari dalam hatinya, Allah akan haramkan dia dari api neraka. Illa harramahullahu 'alan nar. Allah haramkan dia untuk masuk ke dalam neraka yakni dijamin pasti masuk ke dalam al-jannah. Ingat syaratnya apa? Bersaksi dengan kalimat syahadatain yang itu betul-betul dari dalam hatinya. Hadirin yang mulia, saya sedikit sampaikan ini. Bukan semata mengucapkan syahadatain. Karena kalimat syahadah itu mengandungi tiga hal yang harus dilengkapi. Baru engkau dikatakan sebagai orang yang bersaksi. Yang pertama, al-ilmu bima'naha, engkau betul-betul faham tentang makna syahadatain, mengilmuinya dengan mendalam, mengerti betul konsekuensi-konsekuensinya, mengerti betul pembatal-pembatalnya, sehingga engkau mengilmuinya dengan mengetahui dengan mendalam. Yang kedua, an-nutqu biha, mengucapkan dengan lafaz lisanmu agar engkau diketahui betul-betul sebagai orang yang bersyahadatain. Dan yang ketiga, al-amalu bimuqtadaha, engkau mengamalkan kandungan-kandungannya, engkau mengamalkan konsekuensi-konsekuensinya, barulah engkau dikatakan bersyahadah. Akan terwujud orang yang melengkapi tiga hal ini, seorang ahlu tauhid yang halis, memurnikan ibadah semata karena Allah, murni tauhid, tidak ada kesyirikan sama sekali, syirik besar ataupun syirik kecil. Hadirin yang kami muliakan, kalau ada orang yang mengatakan saya bersaksi namun dia tidak mengilmuinya, itu tidak sah, tidak bermanfaat. Misal, saya kasih tahu misal, contoh supaya mudah difahami. Ada seorang dipanggil di sebuah pengadilan, dia sebagai saksi. Siapa saksinya? Saya, Pak Hakim, saya. Kamu saksi? Ya. Kamu tahu kejadiannya? Tidak tahu. Kamu di mana waktu kejadian itu? Jam berapa? Hari apa? Tahu kamu? Tidak tahu. Lah terus apa makna bersaksimu? Apa-apa orang ngerti, apa-apa orang ngerti? Kok masa jadi saksi? Oke, saksi bayaran. Mundur, tidak diterima persaksiannya. Itu dalam urusan duniawiyah. Orang mengatakan asyhadu an la ilaha illallah. Apa artinya? Tidak tahu. Loh ya buat apa? Oh itu bahasa Arab. Tidak tahu artinya, tidak tahu kandungannya, tidak mengerti konsekuensinya, tidak ada manfaatnya. Apa buktinya tidak ada manfaatnya? Buktinya dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah berkali-kali, tapi dia tetap berbuat syirik. Lisannya mengatakan la ilaha illallah, la ilaha illallah berkali-kali, tapi jimatnya akeh banget, Pak. Dia mengucapkan la ilaha illallah, tapi dia biasa datang ke tempat-tempat keramat mencari pesugihan di sana. Kamu muslim? Oh muslim. Bersyahadatain? Oh iya syahadatain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tapi kok tesnya syirik? Wah, aku nurang ngerti maknane. Nah, itulah letak tidak manfaatnya. Beda dengan orang yang melengkapi tiga hal kriteria itu tadi. Dia mengilmuni maknanya, dia memahami kalimatnya, mengucapkan dengan lisan, mengamalkan kandungannya, maka akan bermanfaat bagi dia. Yang tadinya musyrik, yang tadinya suka dengan jimat-jimat, yang tadinya masih meyakini keyakinan animisme, dia sekarang ini sudah tidak meyakini itu. Dia sekarang ini sudah bertauhid dan berusaha melepaskan semua kesyirikan. Ini manfaat. Bisa dipahami? Ini manfaat. Hadirin yang mulia, Sebab yang berikutnya, satu hadis yang akan kami sampaikan juga sebagai pelengkap, hadis yang disahihkan Syekh Al-Albani dalam kitab Sahihul Jami, di mana Umar bin Khattab radhiyallahu an berkata, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, berkata kepadaku, adzin finnas, adzin finnas, komandangkan di hadapan manusia. Adzin finnas, ini adzan langkau di depan manusia. Tapi bukan adzan ini. Ini berucaplah dengan kalimat yang lantang dan keras, agar manusia mendengarkan kalimat ini. Adzin finnas, ucapkanlah dengan kalimat tegas di hadapan manusia. Annahu man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah mukhlishan min qalbihi dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan syahada la ilaha illallah wahdahu la syarika lah mukhlishan, ikhlas betul murni, maka dia akan masuk ke dalam al jannah. Hadis ini sahih disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Sahihul Jami'. Yang berikutnya ya kaum muslimin, yang keempat, adamu syirki. Untuk bisa masuk ke dalam jannah harus bersih dari kesyirikan. Tanpa syirik disebutkan dalam hadis riwayat Muslim dalam sahihnya dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, atan nabiyya alaihi salatu wasalam rajulun, ada seorang laki-laki yang datang kepada Rasul alaihi salatu wasalam, kemudian bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, mal mawjibatani, wahai Rasulullah, apa pengertian mawjibatani, dua hal yang mengharuskan dua hal. Mal mawjibatani, apa itu dua hal yang mengharuskan dua hal? Qala, maka Rasul jawab, yang pertama, man mata la yushriku billahi syai'an dakhala al-jannah. Barang siapa yang mati tanpa berbuat syirik sama sekali, pasti surga. Ini pasti yang pertama. Siapa yang tidak berbuat syirik, ini sebuah kewajiban, sebuah kepastian, maka dia mendapatkan kepastian lagi. Kepastiannya adalah dakhalal jannah. Yang kedua, wa man mata yusyriku billahi syai'an, dan barang siapa yang dia mati dalam keadaan berbuat syirik, mati dengan membawa kesyirikan, pasti dakhalan nar. Pasti. Kok pasti? Iya. Karena ini berbicara tentang orang yang mati. Artinya dia sudah menutup hidupnya. Yang satu mati dalam keadaan tanpa syirik, berarti ahlu tauhid sampai purna, sampai wafat, dipastikan Nabi dakhalal jannah. Yang kedua, kepastian yang kedua adalah siapa yang mati dengan membawa dosa kesyirikan, pasti dakhalan nar, masuk dalam an-nar. Maka marilah kita kaum muslimin belajar tentang tauhid, karena itu adalah pelajaran yang paling pokok. Kalau ini sudah benar, yang lainnya akan benar insyaallah, tambahnya ilmu, tambahnya amal saleh, terus dan terus. Tapi kalau perkara tauhidnya jelek, walaupun dia semangat sholat, tapi dia tidak tahu tauhid, dia masih terancam jatuh pada kesyirikan-kesyirikan karena faktor ketidaktahuan. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Yang berikutnya, yang kelima, disebutkan dalam hadis yang kelima berkaitan dengan wa may yuhsi aw yahfidz asma Allah, orang yang menghafal asma Allah, disebutkan oleh Syekh Ibnu Taimin dalam syarah Aqidah Wasithiyah atau dalam syarah dalam kitab beliau Qaidul Muthla, dimaksudkan dengan menghafal bukan hanya menghafal kata-katanya saja, tetapi dia meyakininya dan dia mengamalkan dengan kandungannya. Misal seperti di antara nama Allah adalah Razzaq, zat yang memberikan rizki. Cara mengamalkan kita, cara mengamalkan keyakinan kita kepada Allah Maha Razzaq adalah hanya meminta rizki kepada Allah saja. Itu caranya. Kita meyakini Allah Khaliq, Sang Pencipta. Maka kita meyakini tidak ada Khaliq illallah, kecuali Allah Azza wa Jal. Kita meyakini Allah Ilah, sesembahan yang esa, Al-Ahad. Keyakinan ini melahirkan tauhid murni, hanya kepada Allah kita beribadah. Yang seperti inilah yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau disebut dalam hadis yang sahih dalam hadis riwayat Bukhari wa Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, qala Nabi sallallahu wasallam, lillahi tis'atan wa tis'ina isman, faman hafadhaha dakhalal jannah. Allah memiliki 99 nama. Faman hafadhaha, barang siapa yang menghafalkannya, maka dia akan masuk ke dalam al-jannah. Bukan semata hanya menghafal saja. Apalagi nggo tembangan, Pak. Ya. Ngerti nggo tembangan? Itu sama sekali tidak ada sunnahnya. Nabi tidak pernah. Asy-Syaikh Ibnu Taimin, Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin dalam kitab beliau Qaidul Muthla atau yang lainnya menyebutkan, ketika membahas tentang penyebutan Asmaul Husna secara menyeluruh nomor 1 sampai 99, semua riwayatnya lemah. Di dalam sanadnya terdapat rawi-rawi yang masih dibicarakan. Sehingga mereka-mereka yang memajang susunan Asmaul Husna dengan riwayat tersebut harus diyakini lemahnya riwayat itu. Terus bagaimana para ulama menyebutkannya? Para ulama tatabbul siqra, mereka meneliti, mereka membaca dalam Al-Qur'an sekian nama, dalam hadis sekian nama, didapati 99 nama. Dengan ini kaum muslimin, tidak pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dari 1 sampai 99, apalagi perintah nggo tembangan. Itu tidak pernah ada. Zaman sekarang ini saja nggo tembangan, Pak. Ya, malam Jumat tembangannya Asmaul Husna. Tapi dia tidak paham apa makna satu persatunya, apalagi mengamalkan kandungan yang terdapat dalam satu persatu Asmaul Husna itu. Maka yang dimaksudkan dalam bab ini adalah dia meyakininya dan mengamalkan kandungan yang ada dalam Asmaul Husna. Ada beberapa riwayat yang menyebutkan hal itu, di antaranya hadis Abu Hurairah radhiyallahu an muttafaqun alaih. Rasulullah mengatakan, inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'atun illa wahidah, man ahsaha dakhalal jannah. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memiliki nama 99, 100 kurang 1, Barang siapa yang menghitung-hitungnya, maka dia akan masuk dalam jannah. Maknanya sama, dia meyakini dan dia mengamalkan kandungannya. Yang berikutnya, kaum muslimin, yang keenam yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini atau sore hari ini adalah husnul dhon billah. Berbaik sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Terlebih khusus orang-orang yang dalam keadaan sakit keras. Kita bacakan hadisnya. Husnudhan, berbaik sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis yang diriwayatkan Imam Muslim. Saya sebutkan hadis dari Imam Ahmad dalam musnad beliau. Disahihkan Syekh Al-Albani dalam kitab Syekh Al-Jami. Hadis nomor 4315. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Qala qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis qudsi. Nabi bersabda, kemudian mengatakan, qala Allah ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ana inda dhanni abdi bi, aku, kata Allah azza wa jal, inda dhanni abdi bi, aku sesuai dengan sangkaan hambaku kepadaku. Aku sesuai dengan sangkaan hambaku kepadaku. Idzanna khairan fihi fidzanna khairan falahu. Kalau hambaku berbaik sangka kepadaku, idzanna khairan, apabila hambaku ini bersangka baik kepadaku, falahu, maka bagi dia kebaikan itu. Wa idzanna bi syarran, namun wa idzanna syarran, namun apabila hambaku ini menyangka jelek kepadaku, falahu, maka kejelekan itu untuknya. Misal seperti biasa ada kata-kata lagi dalam keadaan terpuruk, bangkrut ekonominya, kena musibah sakit dan sebagainya, tiba-tiba muncul, Allah murka apa ya kepadaku? Hati-hati nih, hati-hati, engkau menyangka apa kepada Allah? Allah murka kepadaku. Salah, jangan engkau sangka demikian, karena engkau akan mendapatkan sesuai dengan apa yang kau sangkakan. Inna inda dhanni abdi bi, aku, ana aku, sesuai dengan sangkaan hambaku kepadaku. In dhanna khairan falahu, kalau hambaku menyangka baik kepadaku, bagi dia kebaikan. Wa in dhanna syarran falahu, kalau hambaku menyangka jelek, ya bagi dia kejelekan. Terus bagaimana kalau orang diuji dengan ekonominya melemah, bangkrut, atau dia terkena sakit? Husnudhan, Allah azza wa jal menghendaki kebaikan untukku, karena dengan musibah ini derajatku akan diangkat oleh Allah azza wa jal, menghapuskan dosa dan memberikan pahala, dan akan menggantikan dengan yang lebih baik. Itulah husnudhan. Dengan berdoa, Allah majirni fi musibati wa khluf li khair min, ya Allah, berikan pahala kepadaku. Di balik musibah ini aku sabar, aku sabar. Qadar Allah ma syaa fa'al. Ini semua adalah takdir Allah yang tidak mungkin terlepas dariku. Yakin betul. Dengan mengharapi Allah, berikanlah pahala kepadaku di balik musibah ini. Wa khluf li, dan gantikanlah yang lebih baik. Hadir yang mulia, kami ingatkan, orang yang sakit, apalagi sakitnya nemen, parah, dokter angkat tangan, ini sudah stadium 4, bahkan sudah 4 setengah. Nah, karena kanker. Bapak sabar saja. Umur bapak ya tidak lebih dari 2 bulan. Kaget. Apa yang dilakukan oleh sang bapak ketika mendengarkan hal itu? Pengalaman dokter, kita tidak mengatakan oh, dokter kan manusia, masa menentukan. Dokter itu tidak menentukan, tapi pengalaman orang yang terkena penyakit seperti ini tidak lama karena prosesnya pengrusakannya cepat itu. Kankernya sudah stadium 4,5 bahkan sampai 5. Yang paling tinggi kan 4 ya, Bak ya. Ini sudah keterlaluan kankernya. Sang bapak pasrah kepada Allah Azza wa Jalla. Sembari berdoa, istighfar, bertaubat, amal saleh sebisanya. Dan husnudzan. Minta kesembuhan, boleh saja. Ya Allah, anta syafi. Engkau adalah sang penyembuh. La syifa illa syifa'u. Tidak ada kesembuhan kecuali darimu. Fashfiyya, ya Allah sembuhkanlah aku. Syifa'an la yughadiru saqama. Sembuhkan total. Yang tidak berakibat fatal dampak negatif apapun. Sembuhkan total. Boleh tidak doa seperti itu? Boleh. Dan itu disyariatkan. Tetapi ingat. Kadangkala. Di akhir hayatnya dia sangka jelek kepada Allah. Dengan mengatakan. Saya sudah setiap malam berdoa. Saya sudah tiap malam berdoa. Dalam sujud juga berdoa. Tapi tidak kunjung sembuh. Ini berarti Allah menyelisih janjinya. Ini berarti Allah tidak sayang denganku. Ini berarti Allah. Ini su'udzon namanya. Hati-hati, itu detik-detik terakhirmu. Yang engkau harus lakukan. Atau seandainya bukan antum hadirin. Seorang yang family atau keluarga yang sedang mengidam penyakit itu, hibur. Engkau berdoa minta kesembuhan. Boleh saja, silakan. Tapi ingat, Allah mengabulkan doa, itu kadangkala diganti dengan yang lebih baik daripada apa yang kamu inginkan. Kamu inginnya sembuh, tetapi Allah berkehendak memberikan yang lebih baik. Ini apa? Dengan penyakitmu, engkau sabar menghadapinya, Allah hapus semua dosamu. Dan Allah tinggikan derajatmu. Begitu engkau mati, engkau mendapatkan kesuksesan di alam kuburmu tanpa siksa. Derajatmu mulia. Bukankah ini lebih baik daripada kamu sembuh? Ini lebih baik daripada sembuh. Bisa jadi malah kesembuhan itu jelek. Doa ya Allah sembuhkanlah, sembuhkanlah, sembuhkanlah. Sembuh. Dulu ketika sakit. Doanya pak. Dermimil, ngerti dermimil. Terus doa kabi nangis. Bahasa mari. Beger waras. Ora sholat maning. Dolane totoan darat dok. Waduh. Enggak kayak mati. Lebih main. Lebih bagus mati daripada kamu sembuh. Karena setelah sembuh malah justru naas kondisinya. Mana yang lebih baik? Mati. Mati dalam keadaan iman. Takwa ya Allah, ya Allah. Dalam keadaan dekat kepada Allah. Husnudzan. Mati. Masya Allah. Mudah-mudahan husnul khatimah. Daripada sembuh. Setelah sembuh maksiat tok. Na'udzubillah min dzalik. Pas lagi maksiat, kelepekan darah, mati. Waduh. Ora pas temen. Malah su'ul khatimah. Jelek. Sehingga gembirakan hati orang yang sedang sakit. Husnudzan, husnudzan kabar Allah. Azza wa Jal. Jangan su'udzan kabar Allah. Walhamdulillahirrabbilalamin. Sudah 1 jam kita belajar. Kita sekolah lebih dahulu. Adzan jam berapa? Jam berapa mas? 6 lebih 10. Apa 6 lebih 1/4? Lebih 1/4. Lebih 15. Ya, ya, ya. Mau tambah apa istirahatin, Pak? Tambah? Ya, pun tambah. Manut kulo, Pak. Yang berikutnya. Nomor berapa tadi? Nomor 7 sekarang. Nomor ke-7 adalah pembahasan yang awal kami sampaikan. Seorang masuk ke dalam al-jannah adalah dengan syarat mendapatkan rahmah dari Allah Azza wa Jalla. Nabi disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari wa Muslim, beliau bersabda, saddidu wa qaribu wa'lamu atau wa'abshiru wa'lamu annahu la yadkhulul jannah ahadun bi'amalihi. Coba perhatikan kalimat ini yang tadi awal kami sampaikan. Saddidu, berbuat baiklah kalian. Waqaribu, berusahalah kalian taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah dengan amal saleh. Wa abshiru, dan bergembiralah setelah itu dengan jannah. Namun wa'lamu, ketahuilah oleh kalian, annahu la yanju ahadukum atau la yadkhulul jannah ahadukum bi'amalih. Tapi ketahuilah, tidak seorang pun di antara kalian masuk ke dalam al-jannah dengan semata mengandalkan amalannya saja. Tidak. Qalu, para sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah? Tidak pulang kau ya Rasulullah? Qala wala ana illa taghammadin Allah birahmati minhu wa fadl. Tidak pulang kau ya Rasulullah? Ya, tidak pula aku, kecuali karena Allah telah melimpahkan kepadaku keutamaannya dan rahmahnya. Hadirin yang kemuliaan, hadis ini menunjukkan Nabi kita pasti surga. Dari mana? Dari kalimat yang terakhir. Allah telah melimpahkan kepadaku rahmah dan keutamaannya. Dengan sebab itu beliau pasti surga. Apalagi dibarengkan dengan hadis yang lainnya. Nabi mengatakan dalam hadis yang sahih, disahkan Syekh Al-Albani, "Qumtu 'inda babil jannah." Aku berdiri di depan pintu surga. "Fastaftihu." Kemudian aku minta untuk dibukakan pintu surga itu. "Faqala al-khazin," berkata malaikat penunggu surga. Malaikat yang ditugaskan menunggu pintu jannah itu. Qala, man anta, siapa engkau? Fakultu Muhammad, aku ucapkan aku Muhammad alaihi salatu wasalam. Fakala, maka malaikat itu mengatakan, bika umirtu, untuk mula aku diperintahkan oleh Allah untuk membuka pintu ini. Walan aftahu li ahadin qablak, dan aku belum pernah membuka pintu ini untuk seorang pun sebelummu. Hadis ini menunjukkan kepastian Nabi kita ahlul jannah, bahkan orang nomor satu masuk ke dalam al-jannah, yang lainnya di belakangnya. Hadirin yang kami muliakan, apa sebabnya? Karena beliau mengamalkan berbagai macam amalan-amalan, yang amalan itulah yang mendatangkan rahmah Allah. Karena itu kita diperintahkan untuk beramal dengan amalan-amalan yang diamalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu cukup bagi kita. Jangan menambah-nambahi dari amalan yang Nabi telah syariatkan, Nabi contohkan. Cukup. Itu sudah bisa memasukkanmu dengan rahmatullah dan fadlullah ke dalam al-jannah. Wallahu alam bisawab, insyaallah akan kita lanjutkan dalam pertemuan akan datang, nomor yang ke-8 dan seterusnya di pertemuan yang akan datang insyaallah. Wallahu alam bisawab. Demikian bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.